ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذع عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام. الله سبحانه وتعالى memerintahkan Rasulnya di ayat itu untuk berlepas diri dari perjanjian dengan orang kafir. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilalladzina ahadtu minal musyrikin wa nabadha uhudahum ilaihim, dan mengembalikan perjanjian itu kepada mereka, yakni orang kafir. Wa ja'ala ahlal ahdi fi dhalika thalathata aqsam, dan Rasulullah SAW menjadikan orang-orang yang ada perjanjian dengan kaum muslimin menjadi tiga bagian. Qisman amarahu biqitalihim, sekelompok yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk memerangi mereka. Siapa yang harus diperangi padahal mereka adalah orang yang ada perjanjiannya dengan kaum muslimin? Amarahum biqitalihim wa humul ladina naqadu ahdahu, yakni orang-orang kafir yang membatalkan perjanjian mereka. Mereka mengkhianat maksudnya. Kelompok inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada nabinya untuk memeranginya. Baik. Wa lam yastaqimu lahu fa harabahum wa dhahara alaihim. Mereka tidak konsisten dengan perjanjian itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun memerangi mereka dan mengalahkan mereka. Wa qisman, kelompok lain, lahum ahdun muaqqatun lam yanquduhu. Kelompok lain mereka memiliki perjanjian yang berbatas, yakni 10 tahun kah, 5 tahun kah, berapa tahun kah. Lahum ahdun muaqqat, ada waktunya sampai tempo sekian tahun, dan mereka tidaklah membatalkan perjanjiannya dan tidaklah melakukan pengkhianatan. Walam yudhahiru alaihi, tidak menyerang Rasulullah dan juga tidak membantu orang-orang yang menyerang Rasulullah. Ini yang dikatakan yudhahiru alaihi, tidak menyerang langsung dan juga tidak membantu menyerang. Barakallahu fikum. Seperti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, mereka tidak langsung menyerang Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi ketika Rasulullah memiliki perjanjian, dan dalam perjanjian itu siapapun dari antara kabilah-kabilah Arab yang mau berpihak kepada Rasulullah silahkan, yang mau berpihak kepada Quraisy silahkan, dan tidak ada boleh saling menyerang. Nah, ternyata ada kabilah yang berperang. Baik. Di antara kabilah yang berintima ke Rasulullah dan berintima ke orang Quraisy. Ternyata orang-orang Quraisy membantu kabilah yang sekelompok dengannya untuk menyerang kelompok yang memihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu orang-orang Quraisy dicap telah melakukan pengkhianatan. Barakallahu fikum. Tidak menyerang Rasulullah langsung, tapi membantu orang yang menyerang kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini kelompok yang kedua ini, ada perjanjian dengan Rasulullah atau kaum muslimin, ada berbatas, yakni ada waktu tempo yang telah ditetapkan. Mereka tidak menyerang Rasulullah, tidak membatalkan perjanjian, dan juga tidak membantu orang untuk menyerang Rasulullah. Fa'amarahu ayyutimmalahum ahdahum ila muddatihim. Kelompok ini diperintah oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk menunaikan perjanjian itu sampai tempo yang telah disepakati. Kalau 20 tahun, 20 tahun. Kalau 30, 30. Barakallahu fikum, sampai tempo yang telah disepakati. Itu kelompok yang kedua. Yang ketiga, wa qisman lam yakun lahum ahdun wa lam yuharibuhu. Kelompok ketiga ini kelompok kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak menyerang Rasulullah. Aw kana lahum ahdun mutlaq, atau mereka adalah orang yang memiliki perjanjian secara mutlak, itu tidak saling menyerang, tidak ada tempo berapa tahun, pokoknya tidak boleh saling menyerangi. Baik. Orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa amara ayyu ajjilahum arba'ata ashur. Orang yang seperti ini atau kelompok ini diberi tangguh, diberi tempo 4 bulan. Fa idza salahat qatalahum. Kalau sudah terjadi, kalau sudah selesai 4 bulan itu, maka Rasulullah boleh memerangi mereka. Baik. Wa hiya al-ashhurul arba' al-madhkura fi qawlihi fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Ini 4 bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fasihu fil ard arba'ata ashhur. Silakan kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi 4 bulan. Wa hiya al-hurumul madhkura fi qawlihi fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Yaitu ya al-hurum, bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa idzan salakhal ashhurul hurum, kalau sudah selesai lewat bulan-bulan haram, faqatil musyrikin, silakan kau memerangi orang-orang musyrikin. Baik. Fal hurum huwa fal hurum ha huna, maka bulan-bulan haram ini di sini maksudnya hiya ashhur taysir at-tasyir awwaluha yaumul adzan wa huwa al-yaumul 'ashir min dzilhijjah. Baik, yaitu ashhur tasyir. Bulan-bulan untuk melakukan perjalanan awwaluha yaumul adzan. Baik. Yang pertamanya adalah hari diumumkannya, wa huwa al-yaumul 'ashir min dzilhijjah. Kan ini ayat ini turun barakallahu fikum di bulan haji atau bulan pelaksanaan ibadah haji. Wa huwa al-yaumul 'ashir min dzilhijjah, yakni tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Wa huwa yaumul hajjil akbar, yaitu haji akbar. Haji akbar itu karena di hari itu, yaumul hajjil akbar, dikatakan haji akbar karena kebanyakan amalan-amalan haji dilakukan di hari itu, di tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Yaumul hajjil akbar karena pada hari itu haji amalannya dan perlakuannya paling banyaknya di situ. Apa itu? Di tanggal 10 menyudakiruna. Apa sebabnya? Tanggal 10 Dzulhijjah apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji? Hizbullah. Melempar jumrah. Tahallul. Kurban. Apa lagi? Abu Yusuf. Tawifadah ahsan. Ini amalan-amalan barakallahu fikum. Ini di hari ini amalan terbanyak dilakukan, makanya kayaknya yaumul hajjil akbar. Yaumul hajjil akbar. Alladhi waqa'a fihi at-ta'din bidalik. Di hari itu, di hari adzan, adzan artinya pengumuman, adzan kalau dia adzan ini kan pengumuman barakallahu fikum. Mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa telah masuk waktu salat, namanya adzan. Di ayat itu, adzanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar. Di awal surah Al-Bara'ah. Barakallahu fikum. Antum tengok. Baik. Wa huwa yaumul hajjil akbar alladhi waqa'a fihi at-ta'dinu bidzalik. Di hari tanggal 10 itu dikumandangkan pengumuman tentang masalah perjanjian ini, tiga kelompok ini. Barakallahu fikum. Yang melanggar dan membatalkan perjanjian, yang mengkhianat, perangi mereka. Yang masih ada perjanjiannya, tunaikan selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tunaikan perjanjian itu sampai tempo yang telah ditetapkan. Dan adapun yang tidak ada perjanjian dengan Rasulullah atau perjanjiannya perjanjian mutlak, tidak ada batasannya, maka diberi batasan 4 bulan setelah pengumuman ini. Barakallahu fikum. Wa akhiruha al-ashir min Rabi'il akhir. Dan terusnya akhir dari 4 bulan itu tanggal 10 di bulan Rabiul Akhir. Taib. Dzulhijjah. Taib. Dzulhijjah terus apa? Muharram terus. Safar. Rabiul Awal dan tanggal 10 Rabiul Akhir. Pas 4 bulan. Barakallahu fikum. Walaysat hiya al-arba'ah al-madhkura fi qawlihi, dan bukan 4 bulan yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Bukan itu. Karena 4 bulan yang dimaksud ini bulan-bulan haram, haram untuk berperang. Sementara 4 bulan yang disebutkan di surah Al-Bara'ah ini, barakallahu bikum, di awal surah Bara'ah itu ada 4 bulan untuk perjanjian, barakallahu bikum. Taib, atau orang yang tidak ada perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan selama 4 bulan. Barakallahu bikum, tempo. Adapun di ayat yang di surah Taubah, taib, ayat yang ke-36, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan haram, 4 bulan orang tidak boleh berperang di dalamnya. Fa inna tilka wahidun fard, karena 4 bulan itu yang ada bulan haram ini yang dimaksud dengan 4 ini ada satu bersendirian. Barakallahu fikum. Tidak nyambung dengan yang 3 lainnya. Wa salasatun sard, adapun 3-nya yakni berkesinambungan, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, Muharram. Barakallahu fikum. Dzulqa'dah, baik. Dzulhijjah dan Muharram. Nah, ini bersatu, barakallahu fi. Adapun Rajab bersendiri-sendiri. Walam yusayyiril musyrikin bi hadhil arba', dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang musyrikin di 4 bulan ini. Fa inna hadza la yumkin, karena ini sesuatu yang tidak. Taib, walam yusayyiril musyrikin fi hadhil arba'. Baik. Dan tidak menyerang, barakallahu fikum, orang-orang musyrikin atau membiarkan mereka orang musyrikin di 4 bulan ini. Ini sesuatu yang tidak mungkin, li'annaha ghairu mutawaliyah, karena ini tidak bersambungan, barakallahu fikum, tidak nyambung. Yang menyambung itu cuma apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi Rajab berpisah lain. Wa huwa innama ajjalahum arba'ata ashurin thumma amarahu ba'da insilahiha ayyuqatilahum. Wa huwa, adapun yang di awal surah Bara'ah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangguhkan memerangi mereka selama 4 bulan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka setelah selesai 4 bulan ini. Taib. Faqatalan naqidha li ahdihi, maka siapa yang melakukan pengkhianatan, membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah, mereka diperangi. Wa ajalaman la ahdalahu, dan ajala, diberikan tangguh untuk orang-orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Rasulullah 4 bulan. Aulahu ahdun mutlak arba'ata ashur, atau mereka memiliki perjanjian mutlak tidak ada batasannya, maka dibatasi 4 bulan setelah pengumuman itu. Wa amarahu ayyutimma lil mufi bi ahdihi ahdahu ila muddatihi. Dan Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perjanjiannya, orang-orang yang melakukan perjanjian kepada beliau sampai tempo yang telah disepakati. Yani tidak boleh saling menyerang. Fa aslama haula'i kulluhum wa lam yuqimu ala kufrihim ila muddatihim. Ternyata yang mereka melakukan perjanjian kepada Rasulullah, mereka masuk Islam semuanya. Walam yuqimu ala kufrihim ila muddatihim, dan mereka tidak terus-menerus dalam kekufuran mereka sampai tempo yang telah disepakati. Taib. Wadaraba ala ahli dimmati al-jizya, sementara orang-orang yang tidak mau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mereka menyerahkan jizyahnya, menyerahkan upetinya. Masya Allah. Jadi dibagi menjadi tiga. Fastaqarra amrul kufari ma'ahu ba'da nuzuli bara' ala thalathati aqsam. Maka inilah yang berlaku terus menerus atas orang-orang kufar setelah diturunkannya surah Bara'ah, menjadi tiga kolongan, tiga kelompok. Muharibina lahu wa ahlu ahdin wa ahlu dimmah. Muharibina lahu, orang yang menyerang Rasulullah, mereka pun siap untuk diserang. Wa ahlu ahd, orang yang masih tetap teguh dengan perjanjiannya, maka Rasul diperintahkan untuk tetap menunaikan perjanjian itu. Wa ahlu dimmah, dan orang-orang yang dalam perlindungan kaum muslimin. Thumma alat halu ahlil ahdi wa sulih ilal Islam. Kemudian ternyata orang yang melakukan perjanjian damai dan sulh, ternyata mereka masuk Islam. Fasaru ma'ahu kismaini, tinggal dua kelompok, muharibina wa ahlu dimmah. Barakallahu bikum. Tinggal dua kelompok, orang yang senantiasa menyerang Rasulullah dan mereka pun siap untuk diserang, dan orang-orang yang dalam perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal muharibuna lahu khaifuna minhu. Fasara ahlul ardi ma'ahu thalathatu aqsam, muslim mu'min bihi wa muslim lahu amin wa khaifun muharib. Wa ahlu dimmah. Wal muharibuna lahu khaifuna minhu. Sementara yang menyerang Rasulullah, mereka juga takut. Baik. Fasara ahlul ardi ma'ahu thalathatu aqsam. Akhirnya penduduk bumi dibagi menjadi tiga, muslim mu'minun bihi, orang yang sudah masuk Islam, masya Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa musalimun lahu amin, orang yang melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah kaum muslimin, kemudian wa khaifun muharib, dan kelompok yang lainnya senantiasa takut kepada Rasulullah, tapi mereka juga siap untuk berperang dan diperangi. Barakallahu fikum. Tiga kelompok ini. Wa amma siratuhu fil munafiqin. Adapun sikap Rasulullah dalam perjalanan hidup beliau terhadap orang-orang munafikin, fa innahu amara ay yuqbala minhu ala niyatahum. Allah memerintahkan nabinya untuk menerima dari mereka apa yang zahir dari mereka, alania, yang nampak. Barakallahu bikum. Taib. Ini munafikin ini tidak pernah muncul sebelumnya. Nanti setelah perang Badr, barakallahu fikum, perang Badr, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, ya kan, baru saja hijrah, penduduk kota Madinah masih ada musyrikin, barakallahu fikum, dan ada kaum muslimin yang tetap bersikukuh dengan kesyirikannya ini, barakallahu fikum, yang sebenarnya tidaklah mereka mau menerima Islam. Tapi ketika mereka melihat kenyataan bahwa Islam menang di perang Badr, barakallahu fikum, mengalahkan orang-orang Quraisy, sementara Quraisy ini sebagai apa? Sebagai tokoh, sebagai panutan. Barakallahu fikum. Apa-apa kiblatnya ke Quraisy. Orang Arab kiblatnya ke Quraisy. Barakallahu fikum. Maka ketika orang-orang Quraisy ini kalah telak, apalagi tokoh-tokoh mereka mati di perang Badr itu, sementara mereka mengetahui bahwa pasukan sama sekali tidak seimbang antara 1000 dengan 300 kurang lebih. Mereka mengatakan, oh kaum muslimin bukan orang sembarangan berarti ini. Perlengkapan seadanya, persenjataan yakni ala kadarnya. Barakallahu fiikum. Personil cuma 300-an kurang lebih, lebih sedikit. Sementara orang-orang kafir 1000 lebih. 1 banding 3. Ternyata keok. Barakallahu fiikum, ini orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang dari Arab secara keseluruhan, barakallahu fiikum, secara keseluruhan langsung getar-getir terhadap kaum muslimin. Sedikit mereka, tapi mereka orang-orang hebat. Masa 1000 bisa dikalahkan oleh 300? Berarti orang enggak sembarangan ini kaum muslimin ini. Jadi perhitungan. Di sinilah ciut nyalinya orang-orang musyrikin Madinah. Barakallahu fiik. Akhirnya mereka pun menampakkan diri sebagai seorang muslim. Menyatakan diri masuk Islam padahal sebenarnya mereka tidaklah, barakallahu fiikum, masuk Islam. Mereka tetap kafir hatinya, zahirnya saja mereka masuk Islam. Masya Allah. Oleh karena itu orang-orang musyrik munafikin ini, barakallahu fiikum, fid darkil asfal minan nar, lebih di bawah lagi dari orang kafir. Kenapa? Karena kejahatannya lebih, lebih sadis sesungguhnya. Mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulnya. Baik. Peperangannya terus, bahkan dari dalam. Lain. Beda dengan orang kafir jelas-jelas di luar sana. Mereka lebih kejam sesungguhnya. Ini orang munafikin. Oleh karena itu, mereka lebih dibawa, lebih tersiksa dia dalam api neraka ketimbang orang-orang kafir yang lainnya. Dan syahadat yang mereka ucapkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan hanya sekedar kata yang diucapkan. Karena orang-orang munafikin juga tidak tidak mendapatkan manfaat dari apa? Dari syahadat itu. Jadi, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus dipelajari, harus diyakini. Barakallahu fiik, diiktikadi kebenarannya, dijalankan konsekuensinya, barulah bermanfaat untuk kita. La ilaha illallah. Walaupun zikirnya ribuan kali pagi dan sore, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kenyataannya dia menyembah selain Allah, maka tidak ada manfaatnya untuk dia la ilaha illallah yang disebutkan dan diucapkan ribuan kali tadi. Masya Allah. Kita kembali. Wa masiratuhu fil munafiqin. Adapun sikap Rasulullah dalam perjalanan hidup beliau terhadap orang-orang munafikin, fa innahu amara ay yuqbala minhum ala niyatahum. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menerima zahir mereka bahwa mereka muslim. Wa yakinu sarairahum ila Allah, dan menyerahkan urusan hatinya, urusan rahasia hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yujahidahum bil ilmi wal hujjah, memerangi mereka dengan ilmu dan hujjah. Wa amarahu ay ya'rid anhum, dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk berpaling dari mereka, jangan digubris mereka. Wa yaghlidu alaihim, dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk berlaku tegas terhadap orang kafir ini. Wa ayyabluga ayyuballigha bil qaul al baligh, ayyuballigha bil qaul al baligh ila nufusihim, dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan kata-kata yang betul-betul sampai ke dalam jiwa mereka. Wa nahahu ayyusalli alaihim, dan Allah melarang nabinya untuk menyalati jenazah-jenazah mereka. Wa yaqumu ala kuburihim, Rasulullah dilarang oleh Allah untuk berdiri di kuburan mereka mendoakan mereka. Wa akhbara annahu in istaghfara lahum fala yaghfirullahu lahum, Allah mengkhabarkan kepada nabinya walaupun nabinya memintakan ampun untuk orang-orang munafikin, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Fahadihi siratuhu fi a'daihi minal kuffari wal munafikin. Maka inilah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Faslun. Wa amma siratuhu fi auliyaihi wa hizbihi. Adapun sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidup beliau terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kelompok-kelompok Allah Subhanahu wa taala, waliullah dan hizbullah. Baik. Fa amarahu ayyasbira nafsahu ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Baik. Wahai, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk bersabar, menyabarkan diri bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynahu anhum, dan jangan Rasulullah melampaui mereka. Baik. Yakni bergaul dengan yang lainnya kemudian meninggalkan ini orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Wa amarahu ayyafu anhum, dan Rasulullah diperintah oleh Allah untuk memaafkan mereka jika terjadi kesalahan, terjadi ketergelinciran. Wa yastaghfir lahum, Rasulullah diperintah untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa yushawiruhum fil amr, dan Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum muslimin melakukan musyawarah pada urusan-urusan yang mereka hadapi. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli alaihim, dan senantiasa Allah memerintahkan rasulnya untuk mendoakan mereka, menyolati jenazah mereka. Barakallahu fiik. Berkawan dekat dengan kaum muslimin, dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan yatafaqqad, yakni ada istilahnya tafaqqud. Tafaqqud ini merasa kehilangan. Baik, di mana fulan? Karena senantiasa bertemu. Barakallahu fiikum, senantiasa bertemu setiap harinya dengan sholat jamaah, barakallahu fiikum, dengan ta'lim. Ketika anda hadir, muncul pertanyaan, di mana si fulan? Adakah dia sakit? Barakallahu fiikum. Wallahul musta'an. Adakah dia bepergian atau adakah dia masalah? Barakallahu fiikum. Dan ini banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sahabatnya, mana fulan? Mana fulan? Mana fulan? Barakallahu fiikum. Ini karena adanya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adanya perhatian Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya. Wa amarahu bihajri man asahu wa takhallafa anhu hatta yatub. Bukan berarti tidak ada hukuman untuk mereka, ada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghajar, memboikot orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut perang dengan beliau sampai mereka tobat. Taib. Wa yuraji ta'atahu, dan agar supaya kembali kepada ketaatan mereka. Kama hajara as-salatat alladina khallafu atau khullifu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk memboikot tiga orang sahabat mulia yang tidak ikut perang Tabuk. Taib. Siapa ini? Murarah bin Rabi, kemudian Ka'ab bin Malik dengan Hilal bin Umayyah. Baik. Ini untuk menghafalnya kita sebut huruf pertama dari mereka, Makkah. Baik, Makkah mim kaf dengan ha. Baik. Mim kaf dengan ha. Mim siapa? Murarah bin Rabi, kemudian Ka'ab bin Malik, kemudian ha Hilal bin Umayyah. Barakallahu fiikum. Tiga orang ini diberikan pelajaran sehingga mereka kembali kepada petunjuknya, kembali pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahu ayyuqimal hudud ala man ata mujibatiha minhum. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menegakkan hukum-hukum had bagi siapa yang melakukan pelanggaran yang dengannya harus ditetapkan hukuman atasnya. Barakallahu bikum. Maka pencuri yang mencuri, barakallahu bikum, ada saksi-saksi, ada bukti, maka dipotong tangannya. Ada yang berzina, maka barakallahu bikum, dirajam. Ada yang barakallahu bikum minum khamar, dicambuk dan seterusnya. Baik. Hukum qisas diberlakukan. Baik. Wa yakunu 'indahu fi dhalika sawa'un syaribuhum wa dani'uhum. Dan dalam masalah ini penegakan hukum sama saja orang mulianya mereka atau orang rendahannya mereka. Baik. Sama, hukumnya sama. Jangan ada barakallahu fikum orang mulia kemudian tidak ditegakkan hukum atasnya. Barakallahu fikum. Adapun orang rendahan kapan mereka melanggar mereka lah yang dihukum lah. Barakallahu fikum. Bukan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu ketika ada seorang dari Banu Makhzum yang mencuri kemudian ketahuan, maka mereka pun setelah dilapor mereka pun berusaha untuk mencari syafaat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari syafaat agar supaya tidak dihukum ini orang, tidak dipotong tangannya. Barakallahu fikum. Mereka mencari orang untuk memberi syafaat, minta syafaat ke Rasulullah agar orang ini tidak dihukum. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru murka. Barakallahu fikum. Sambil mengatakan lokana Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqad atu yadaha. Baik. Dengan seperti inilah binasa umat-umat terdahulu. Kalau yang mencuri orang-orang mulianya mereka, keturunan mulianya mereka, mereka membiarkannya. Tapi kalau yang mencuri adalah orang-orang bawahan, orang rendahan, mereka tegakkan hukuman. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri akan potong tangannya. Barakallahu fiik. Nasab termulia tentunya. Fatimah anak putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sangat tinggi, orang mulia. Tapi kalau mencuri ya dipotong tangannya. Wa amarahu fi dafi aduwihi min syayatinil ins bi ayyadifa billati hiya ahsan fa yuqabila isaa'ata man asaa'a ilaihi bil ihsan. Wa amarahu fi dafi aduwihi min syayatil ins. Maka Allah merintahkan Rasulnya untuk melawan musuh-musuhnya dari kalangan syaitan manusia, syayatil ins. Bi ayyadifa billati hiya ahsan. Kalau ada yang berlaku buruk terhadap Rasulullah, beliau menolaknya dengan cara yang baik. Wa yuqabilu isaa'ata man asaa'a ilaihi bil ihsan, dan beliau membalas kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa jahalahu bil hilm, kezaliman mereka dengan kelembutan. Wa dzulmahu bil afu. Baik. Dan kezaliman mereka dengan kemaafan. Wa qati'atahu bis silah, mereka memutuskan Rasulullah menyambungnya. Wa akhbarahu annahu in fa'ala dzalika 'ala aduhu kaannahu waliyyun hamim. Baik. Kalau barang siapa yang melakukan ini semuanya, maka musuh-musuh tadi dari kalangan manusia kalau diperbuati seperti itu, maka dia akan berubah menjadi orang atau kawan yang sangat membela. Isa'ah dengan apa? Ihsan. Jahl, jahl itu perbuatan aniaya, perbuatan bodoh, gegabah. Dengan kelembutan, kaku, jahil. Zulm dengan memaafkan, qati'ah dengan menyambung. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Idfa billati hiya ahsan. Balas kejelekan orang terhadap engkau dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Baik. Qaidal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. yang dulunya dia ada permusuhannya dengan engkau, tapi engkau membalasnya dengan kebaikan, maka dia akan berubah menjadi waliyun hamim, orang dekat yang sangat membela. Tapi ini sangat berat, karena kebanyakan orang apa? Dendam, maunya impas, maunya membalas. Tapi ini, maka Allah mengatakan wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang barakallahu bikum bisa melakukan ini kecuali memang orang-orang yang sabarnya luar biasa. Dan tidak ada yang bisa menjalankan ini kecuali orang-orang yang diberi akhlak mulia yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Ini kalau musuh-musuhnya orang yang membenci Rasulullah dari kalangan manusia. Adapun dari kalangan jin, musuh-musuh dari kalangan jin, wa marahu fi dafihi aduwihi min syayatinil jinni bil isti'adati billahi minhu. Kalau syaitan dari kalangan jin ini, barakallahu bikum, menyerang, melakukan permusuhan, maka Allah memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a lahu hadaini al-amrayni fi thalathati mawadi' min al-Qur'an. Dan Allah SWT mengumpulkan dua perkara ini di tiga tempat dalam Al-Qur'an, fi suratil A'raf wal mu'minun dan surah Hamim Fussilat. Qala fi suratil A'raf khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudil 'afwa, maafkanlah mereka, wa'mur bil 'urf, perintahkanlah dengan kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang bodoh. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu samiu alim. Masyaallah. Dua musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin diperlakukan sebagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa amarahu bittiqa'i syarril jahilina bil i'radi anhum. Maka barakallahu bikum, Allah memerintahkan rasulnya untuk menjauhkan diri, mengelakkan diri dari kejelekan orang-orang bodoh dengan cara jangan bergaul dengan mereka, karena bergaul dengan orang-orang bodoh maka dia akan melakukan kebodohan, barakallahu fikum, melakukan kejahilan terhadap kita. Wa bittiqai syarri syaitani bil isti'adati minhu, menjauhkan diri dari kejelekan syaitan ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a lahu bi hadhil ayah makarimal akhlaq wasyami kulliha. Makariman akhlaki wa asyami wa syama kullaha afwan. Allah mengumpulkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat ini makariman akhlak, akhlak mulia, dan budi pekerti yang luhur. Fa inna waliyal amr lahu ma'al ar-ra'iyati thalathatu ahwal. Karena pemimpin terhadap rakyatnya ada tiga keadaan. Fa innahu la budda lahu min haqqin 'alaihim yulzimuhumul qiyamu bihi. Seorang pemimpin labudalahu min haqqin alaihim. Seorang pemimpin memiliki hak atas rakyatnya. Taib. Yang rakyat ini harus menunaikan hak para pemimpin. Taib. Yang pertama, wa amrin ya'muruhum bihi, dan perintah yang dia perintahkan kepada rakyatnya. Wala budda min tafritin. Wala budda min tafritin wa udwanin ya qaumin hum fi haqqihi. Dan tentunya ada saja di antara rakyat-rakyat ini tafrit, mengurang-urangi, ada permusuhan yang terjadi dari siapa? Dari masyarakat terhadap hak penguasanya. Fa umira bi ayya akhudha min al-haqqi alladhi 'alaihim ma tawwa'at bihi anfusahum wa samahat bihi. Maka Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk mengambil haknya, mengambil haknya sebagai pemerintah, penguasa dari rakyatnya. Ma tawwa'at bihi anfusuhum wa samahat bihi. Apa-apa yang bisa mereka berikan dan dengan lapang dada, senang hati. Wa sahula 'alaihim wa lam yashuk. Dan gampang bagi mereka dan tidak memberatkan. Wa huwal 'afu alladzi la yalhaquhum bi badlihi dararun wa la masyaqqah. Yaitu al-afu. Seorang pemimpin harus memaafkan rakyatnya, dan dengan memaafkan la yalhaquhum bidalihi bibadlihi dararun wala masyaqqah. tidak ada mara bahaya dan tidak ada kesulitan. Wa amara ya'muruhum bil 'urf. Allah memerintahkan Rasulnya sebagai pemimpin penguasa untuk mereka berlaku baik. Wa huwal ma'ruful ladzi ta'rifuhu al-uqulus salimah. Yaitu kebaikan yang dipahami oleh akal sehat. Wal fitarul mustaqimah, dan fitrah yang masih tegak lurus. Wa tuqirru bihusnihi wa naf'ihi. Wa idza amara bihi ya'muru bil ma'ruf aidan la bil 'unfi wal ghilzah. Baik. Kalau pemimpin itu memerintahkan rakyatnya untuk melakukan kebaikan, maka penguasa atau pemimpin itu melakukannya, memerintahkannya bukan dengan kasar, bukan dengan arogan. Wa amarahu ayyuqabila jahlal jahilin minhum bil i'radi anhu. Dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk membalas perlakuan dungu, orang-orang dungu, dengan cara berpaling dari mereka, tidak menggubrisnya. Duna ayyuqabilahu bimithlihi. Tapi perlakuan dungu tidak boleh dibalas dengan kedunguan pula. Barakallahu fikum. Fabidzalika yaktafi syarruhum atau yuktafa syarruhum. Maka dengan sikap-sikap ini kejelekan mereka tidak akan sampai ke kita. Wallahul musta'an. Baik, kita selesaikan. Wa qala ta'ala fi suratil mu'minun qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Katakan rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Baik, engkau, apakah engkau akan memperlihatkan kepada aku apa yang engkau janjikan kepada mereka? Baik, bahwa mereka akan diazab kalau mereka tidak mau taat, tidak mau beriman. Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wahai Rabbu, jangan kau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, wahai Rasul, untuk memperlihatkan kepada engkau bagaimana kami menyiksa, mengadab mereka, kami sangat mampu. Barakallahu bikum. Idfa billati hi ahsan. Akan tetapi hendaknya engkau membalas kejelekan mereka dengan kebaikan. Taib. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan aku katakanlah, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada engkau dari godaan dan tipu daya syaitan. Dan a'udzu bika, dan aku minta perlindungan kepada engkau dari kehadiran mereka. Karena syaitan ini, kalau bukan hukum Allah yang kita jalankan, maka dia yang hadir untuk mengatur urusan dan kehidupan kita. Sahih, barakallahu fikum. Baik, keuangan kita ketika tidak kita atur sesuai dengan aturan Allah, maka syaitan yang datang mengaturnya. Barakallahu fikum. Kalau waktu kita ini kita tidak manfaatkan, kita tidak atur waktu kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, memanfaatkannya untuk kebaikan, maka syaitan yang datang mengatur untuk urusan waktu kita akan termanfaatkan di sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi surati Hamim fusilat wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan sama kebaikan dan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan. Balas kejelekan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Kalau ini yang kau lakukan, maka dulunya dia adalah musuh, maka dia akan berbalik menjadi sahabat, kawan yang sangat membela. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan ada yang bisa melakukan ini kecuali betul-betul orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzul hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang betul-betul diberi apa? Bagian terbesar dari akhlak yang sangat agung. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithaani nazghun. Dan kalau engkau ditipu daya oleh syaitan, barakallahu bikum, fasta'idz billah, maka engkau hendaknya beristiadah kepada Allah. Innahu huwas samii'ul 'aliim. Barakallahu bikum. Karena tipu daya syaitan ini sangat-sangatlah kuat dalam kondisi ramai-ramai kita dan dalam kondisi kesendirian kita. Tipu daya syaitan dalam kondisi ramai, syaitan bisa-bisa saja membisik-bisikkan tentang apa? Riya. Semua kebaikan yang ada, yang nampak oleh orang, syaitan memungkinkan datang untuk membisikkan agar supaya kita berlaku riya, berlaku sum'ah, tidak jujur, tidak ikhlas. Syaitan, barakallahu fikum. Dalam kesendirian juga boleh jadi kita melakukan maksiat di kesendirian kita. Nasallahu salamatu wal afiyah. Ketika tidak ada orang yang melihat, barakallahu fikum, maka dengan enaknya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita melakukan ini? Godaan syaitan. Dia kenyunya ada yang lihat. Syaitan yang datang. Maka pada saat itu ketika kita berada dalam kondisi digoda, dirayu oleh syaitan untuk melakukan maksiat, maka kita beristiadah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Baik. Dalam keadaan ramai dan dalam keadaan kesendirian kita. Baik, syaitan senantiasa hadir. Maka di antara doa kita, wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Karena dia hadir di semua tahap kehidupan kita, barakallahu fikum. Hadir ketika kita berbelanja, kita membeli, kita menjual, hadir ketika kita dengan keluarga kita. Hadir dia ketika kita, barakallahu fikum, kehadirannya terus ada. Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.